Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله معاشر المسلمين dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, al-aslu ar-rabi', landasan utama yang keempat, yang disebutkan al-imamul allamah al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali at-Tamimi an-Najdi rahimahullahu ta'ala dalam kitab karya yang beliau tulis Al-Usul As-Sittah, yaitu ketika beliau menyebutkan Al-Aslu Ar-Rabi' Bayanul Ilmi Wal-Ulama Wal-Fiqhi Wal-Fuqaha, penjelasan tentang ilmu dan ulama serta penjelasan tentang fiqih dan fuqaha. Sebagaimana diterangkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, bahwa kalimat ilmu jika disebutkan secara mutlak, fal muradu bihi, maka yang dimaksud dan yang dimaukan dengannya adalah al-ilmu syar'i. Ilmu syar'i al-mabni ala kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang dibangun dan bersumber dari Al-Quranul Karim dan sunnah hadis-hadis rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun sungguh yang menjadi musibah, bencana dan malapetaka di masa-masa kita ini, barakallahu fikum, ada sebagian yang memutlakkan penyebutan ilmu. Jika mereka menyebutkan kata ilmu, maka yang mereka maukan adalah ilmu tentang perkara dunia, ilmu kedokteran, ilmu insinyur, naam dan yang lainnya dari berbagai macam disiplin ilmu dari ilmu-ilmu dunia. Padahal kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, terkadang orang-orang tersebut yang ahli dalam bidang ilmu duniawi ini, mereka jahil. Jahil tentang syariat Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam bidang ilmu yang mereka tekuni itu pun muncul padanya berbagai kekeliruan dan kesalahan, karena memang dia adalah hasil buatan manusia, hasil jerih payah manusia, produk dari manusia tersebut. Berbeda dengan ilmu syar'i yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan menjelaskan, setelah sebelumnya menyebutkan makna yang terkandung dari kalimat atau ucapan al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tentang penjelasan ilmu, apa yang dimaukan dengan ilmu tersebut tatkala disebutkan secara mutlak, maka Beliau kemudian menjelaskan tentang siapakah para ulama. Maka beliau kemudian menukilkan firman Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fatir ayat ke-28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan hamba-hamba Allah hanyalah para ulama. Allahu Jalla wa Ala di dalam ayat yang mulia ini ketika menyebutkan sifatul khasyah, rasa takut, di mana khasyah itu adalah a'la darajatil khauf, derajat dan tingkatan rasa takut yang paling tinggi. Maka Allah Jalla wa Ala menerangkan di dalam ayat ini bahwa dari kalangan hamba-hamba Allah yang mereka memiliki khasyah, Allah sebutkan dengan adatul hasr, kalimat pembatas, dengan menggunakan kalimat innama, bahwasanya itu hanya berlaku dan dimiliki oleh para ulama. Siapakah ulama yang dimaksud di sini? Kata beliau, wahum ulama usyari. Mereka ini adalah para ulama syariat. Alladzina ya'rifuna Allah, yang mereka mengenal Allah Jalla wa Ala. Mereka memiliki sifat khasyah ini tadi, rasa takut yang paling tinggi, dikarenakan sifatul khasyah itu adalah sebuah sifat yang dibangun di atas ilmu. Karena mereka tahu ilmunya, mereka tahu nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala, sehingga mereka para ulama benar-benar mengagungkan qadarullah haqqa qadrih. Mereka mengagungkan dan membesarkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, sesuai dengan apa yang dituntut oleh asma dan sifat-sifat Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sisi dan bentuk inilah para ulama membangun ilmu mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka tidak heran dengan sekian keutamaan yang ada pada para ulama. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sekian banyak hadisnya tentang keutamaan para ulama. Di samping ayat yang telah kita sebutkan, Rasulullah dalam sebagian hadis menyebutkan, wa innal alima la yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil ma. Dan sesungguhnya seorang alim, seorang yang berilmu, itu memintakan ampun untuk dia kepada Allah Jalla wa Ala segala sesuatu. Subhanallah. Segala sesuatu itu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang alim ini tadi. Sampai-sampai kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, hatta al-hitanu fil ma, sampai pun ikan-ikan yang ada di lautan, ila yastaghfiru li hadzal alim, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang alim tersebut. Tidakkah kita cinta, tidakkah kita suka untuk menjadi orang yang berilmu, dengan terus senantiasa menyibukkan diri kita, memanfaatkan waktu dan kesempatan serta peluang yang kita miliki untuk mempelajari ilmu syar'i. Setelah kita mengetahui sebelumnya penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bahwa al-ilmu idza utriqa bih, kalau ilmu itu disebutkan secara mutlak, fal muradu bihi al-ilmu syar'i, maka yang dimaukan dan dimaksudkan dengannya adalah al-ilmu syar'i. Tapi ikhwan fillah na'zakumullah, jangan kemudian salah faham berarti kita tidak boleh mancing di laut agar ikan tidak berkurang, sebab ikan itu barakallahu fikum akan mengurangi nilai na'am dari makhluk dan hamba Allah yang memintakan ampun untuk orang yang berilmu. Maka tidak demikian. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga menjelaskan fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah, atau dibandingkan dengan seorang ahli ibadah, itu seperti keutamaan dan kelebihan bulan dibandingkan sa'iril kawakib, semua bintang-bintang yang ada di langit. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Permisalan seorang alim dengan seorang abid, yang seorang abid ahli ibadah ini diibaratkan bagaikan bintang-bintang. Karena sungguh kebaikan, maslahat, dan manfaat yang ada pada seorang ahli ibadah itu hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Dia hanya bisa menerangi dirinya sendiri sebagaimana bintang-bintang yang ada di langit. Barakallahu fikum. Sekiranya tidak ada rembulan di malam hari, yang muncul dan terlihat hanyalah seluruh bintang yang kita tidak tahu berapa jumlahnya, jutaan, itu tidak mampu menerangi bumi. Sah lala? Sahih. Benar ya? Tidak terang dunia tersebut. Tapi sekiranya tidak ada satupun bintang yang ada di langit, yang bertengger hanyalah bulan di malam purnama, maka sungguh luar biasa. Dunia ini terang dengan izin Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak ada mendung padanya. Naam. Maka demikianlah seorang alim, meskipun dia seorang diri, fahadal alim, maka alim ini tadi akan memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia bifadlillahi Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berapapun banyaknya ahli ibadah, maka manfaat yang muncul dari mereka terbatas kepada diri mereka sendiri. Terlebih lagi barakallahu fikum, jika kemudian ahli ibadah ini dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala tidak dibangun di atas ilmu, ternyata mereka mendatangkan berbagai macam perkara-perkara bid'ah, maka sungguh itu lebih menipu lagi bagi umat. Karena orang melihat dia di atas kesalehan, orang melihat dia di atas ketaatan yang patut untuk dicontoh dan ditiru, ternyata dia mendatangkan berbagai macam perkara-perkara yang tidak diajarkan dan dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana ada seorang yang menyatakan kepada Sa'id bin al-Musayyib tatkala beliau rahimahullahu taala menegur seseorang yang dalam salatnya dia menambah-nambah rukuk dan sujudnya, lalu kemudian dia menyatakan protes tatkala dilarang dari perbuatan tersebut yang menyelisihi sunnah, yang menyelisihi contoh dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia menyatakan, apakah Allah akan mengadabku karena salat ini? Qala la. Dia menyatakan tidak. Allah tidak akan mengadabmu disebabkan engkau melaksanakan salat. Walakin yu'adzibukallahu bimukhalafatika sunnah. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala akan mengadab kamu disebabkan engkau menyelisihi sunnah Rasul, atau menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan salat yang kamu lakukan. Fa ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bahwa demikianlah para ulama, mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mereka menjadi orang-orang yang benar-benar mengetahui hak Allah Jalla wa'ala. Wahada la yahsulu illa bi'ilmi at-tib. Ayna'am, wahada la yahsulu bi'ilmi at-tib wa ilmi al-handasah. Yang demikian ini tidak bisa dicapai dengan ilmu kedokteran, ilmu na'am barakallahu fikum insinyur. Wa innama qad yahsulu bihi tauhid ar-rububiyah faqat. Mungkin. Naam, dengan ilmu kedokteran seseorang bisa barakallahu fikum tersampaikan kepada kesimpulan tentang rububiyah Allah Jalla wa'ala. Naam, melihat dari rangka tubuh manusia misalnya, dari berbagai macam keajaiban-keajaiban yang ada pada organ-organ tubuh manusia, itu bisa sebatas mengantarkan mereka kepada tauhid ar-rububiyah, penetapan bahwa tidak mungkin makhluk Allah Jalla subhanahu wa ta'ala yang demikian sangat menakjubkan ini ada dengan sendirinya, terkecuali dengan adanya sang pencipta yang maha kuasa atas segala sesuatu, yaitu Allah Jalla wa'ala. Adapun kata beliau, amma tauhidul uluhiyah fahada innama yahsulu bi'ilmi syar'i. Adapun tauhid al-uluhiyah, maka ini akan terwujud dan tercapai dengan ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah melanjutkan ucapan beliau masih pada Al-Aslul Rabi', landasan utama atau landasan pokok yang keempat, wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan penjelasan tentang orang-orang yang mirip atau menyerupai para ulama, walaysa minhum, padahal dia bukan dari mereka, dia bukan dari ulama. Kata Syekh Al-Fauzan, al-maksud, yang dimaksud adalah bayanu man tashabbaha bi ahlil ilmi, penjelasan tentang orang yang mirip atau menyerupai ulama, walaysa huwa min ahlil ilm, padahal dia bukan termasuk seorang ahlul ilm. Dia hanya mirip-mirip saja. Mungkin barakallahu fikum, dari sisi penampilan atau dengan modal sedikit pandai berorasi. Naam. Dalam kondisi barakallahu fikum, wa huwa la yamliku rasidan minal ilm, padahal dia tidak memiliki bekal dari ilmu, sekedar pandai berbicara, pandai berorasi saja. Naam. Maka yang demikian ini, yang mirip-mirip atau menyerupai, naam, wa hadha dararuhu azimun ala nafsi wa ala al-ummah, yang demikian ini mudaratnya besar, baik itu atas dirinya dan juga mudaratnya besar bagi umat. Bagaimana tidak? Bahwa yang demikian ini mengandung kemudaratan yang besar, karena dia akan berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, dan dia akan menyesatkan manusia tanpa ilmu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 144, faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadiban liyudillan nasa bighairi ilmin. Siapakah yang lebih zalim? Allah bertanya tentang, atau dengan bentuk istifham, namun istifham di sini adalah istifhamul ingkar, pertanyaan yang datang dalam bentuk pengingkaran. Maknanya adalah bahwa tidak ada orang yang lebih zalim daripada seorang yang membuat kedustaan terhadap Allah, berbicara tanpa ilmu, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan agama Allah Jalla wa'ala, padahal itu bukan bagian dari ajaran Allah, bukan bagian dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, liyudillan nasa bighairi ilmin, untuk dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ikhwan fiddin a'azakumullah, kata Syekh Al-Fauzan, wa qad qila, dikatakan yufsidu ad-dunya arba'atun, yang akan merusak dunia itu ada empat. Naam, yang akan merusak dunia ada empat. Nisfu faqih, setengah faqih, setengah berilmu. Wa nisfu nahwi, setengah ahli nahwu, serba setengah-setengah. Naam, ini akan merusak dunia. Wa nisfu tabib, setengah dokter. Naam, paham ya? Dokter tapi setengah-setengah, akhirnya barakallahu fikum ngasih resep ketukar-tukar karena dia lupa. Soalnya dokternya setengah-setengah. Setengah ahli nahwu, karena dia bersandar kepada ilmu nahwu yang minim yang dia miliki. Akhirnya ketika mendapati hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkanlah mauta. Mauta kalau dalam bahasa Arab ya, dalam ilmu nahwu itu adalah fi'il madhi, berarti kita mentalkin orang yang mati kalau sudah meninggal. Padahal tafsirannya bukan demikian, penerapannya bukan demikian. Naam, penerapannya adalah ketika orang itu hendak meninggal dunia, ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah, asa ayyakuna kalimatuhu, diharapkan semoga kalimat akhirnya adalah la ilaha illallah, yang kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah, siapa yang akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk ke dalam jannah. Ini sama dengan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, kana Rasulullah idza dakhala al khala'a, Rasulullah kalau masuk WC itu kalimatnya dakhala, fi'il madhi, telah masuk. Lah pertanyaannya, kapan kita baca doa masuk WC? Di luar apa di dalam? Di luar, bukan ketika sudah masuk. Lafadznya itu menggunakan telah masuk. Fabarakallahu fikum, ini namanya nisfu nahwi, setengah ahli nahwu. Dan yang keempat adalah nisfu mutakallim, setengah orang yang pandai bicara. Fahada yufsidul buldan, maka yang ini akan merusak negeri. Wahada yufsidul lisan, yang ini merusak lisan. Wahada yufsidul abdan, yang ini merusak badan manusia karena setengah dokter. Wahada yufsidu al adyan, yang ini merusak agama. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Thumma qala al imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكره أو ذكر إبراهيم يا بني إسرائيل. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan prinsip ini atau pokok ini di awal surah Al-Baqarah dari ayat ya bani Israel udhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum, wahai bani Israel ingatlah nikmatku yang telah aku karuniakan kepada kalian. Sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi dalam suratul Baqarah ayat 40, sampai firman Allah sebelum menyebutkan tentang Ibrahim. Maka Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 122, ya bani Israel ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan kalimat ini, Allahu jalla wa ala fi suratil Baqarah anzala ayatin katsiratan fi bani Israil. Allah di dalam surah Al-Baqarah menurunkan banyak ayat tentang bani Israil, litazkirihim bi ni'matillahi alaihim, untuk mengingatkan mereka atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan Allah memerintahkan mereka untuk mengikuti, berittiba terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengetahui kenabian dan risalah beliau alaihi salatu wassalam dalam kitab-kitab mereka. Wabasyarat bihi anbiya'uhum, dan para nabi mereka pun memberikan kabar gembira tentang bakal kemunculan Rasul sebagai nabi akhir zaman. Nabiullah Musa telah memberikan kabar gembira, Nabiullah Isa telah memberikan kabar gembira. Basyarat bihi anbiya'uhum. Naam. Bada'aha min qawlihi, Allah mulai dari ayatnya yang telah kita bacakan tadi. Wa khatamaha biqawlihi, dan Allah tutup dengan ayatnya dalam suratul Baqarah 122. Ya bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian atas seluruh alam ini. Naam. Fabarakallahu fikum. Kata Syekh Al-Fauzan, kullu hadihil ayat ma bainal ayatil ula wal ayatil akhirah. Semua ayat-ayat ini tadi, antara ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, ayatun kathirah, ayat yang banyak. Kulluha fi bani Israil, semuanya menjelaskan tentang bani Israil. Litadzkirihim bi ni'matillahi bi irsalir rusul wa inzalil kutub, untuk mengingatkan mereka tentang nikmat Allah berupa diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Loh, apa hubungannya dengan al-aslur rabi, dasar utama yang keempat ini? Ay na'am. Karena barakallahu fikum, pengetahuan mereka tentang bakal kemunculan datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ini adalah ilmu yang harus mereka amalkan. Dan barakallahu fikum, kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kabar gembira yang telah dikabarkan Nabi mereka, yang menjadi keharusan bagi mereka untuk mengikutinya dan beriman kepadanya. Dan itulah hakikat ulama. Bukan sekedar ulama, bahkan beliau adalah na'am afdalul anbiya'i wal mursalin, yang para ulama mewarisi ilmu dari beliau alaihi salatu wassalam, sehingga benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, menyebutkan dengan gamblang dan jelas serta terang benderang di dalam sekian banyak ayat tentang al-aslur rabi', na'am, landasan utama yang keempat yang telah kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Sehingga kata Syekh, wa annal wajiba alaihim an yu'minu bi rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa yang wajib atas mereka adalah agar mereka beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bani Israel, mereka ini adalah auladu Ya'qub, anak keturunan Nabiullah Ya'qub. Ini semua dikatakan Bani Israel. Naam. Bukan saja dikatakan Bani Israel sejak zamannya Nabi Musa sampai Nabi Isa, lah. Tapi Bani Israel sejak, naam, mulai dari anak keturunan Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Fa Israil, karena Israil itu adalah nama dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Naam. Karena dari anak keturunan Nabiullah Ya'qub itu ada, na'am barakallahu fikum, terbentuk menjadi 12 suku. 12 suku yang masing-masing anak beliau kemudian turun-temurun beranak pinak, sehingga dalam istilah Arab itu dikatakan suku. Dari anak ini menjadi suku, dari anak ini menjadi suku, sampai na'am itsnatai asyrata asbatan umama. Allah jelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 160, wa qatta'nahum itsnatai asyrata asbatan umama, dan kami bagi mereka menjadi 12 suku yang besar. Naam. Ikhwan fi din a'azzan yallahu wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab melanjutkan ucapan beliau dalam matan kitab ini, wa yaziduhu wuduhan, dan semakin menambah kejelasan, ma sarrahat bihi sunnatu fi hada minal kalamil kathir al-bayyin al-wadih lil'amil balid. Apa yang disebutkan oleh sunnah dalam perkara ini dengan jelas, dengan terang-terangan, berupa ucapan yang banyak, penyebutan yang banyak, yang jelas, yang gamblang bagi orang-orang awam yang bodoh sekalipun. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan, na'am, ya, ja'atil ahadis, datang hadis-hadis, allati fiha minal hassi ala ta'allumil ilmi, yang dalam hadis-hadis tersebut terdapat anjuran, terdapat dorongan dan motivasi untuk menuntut ilmu, na'am, dan mengejarnya. Dan penjelasan apa itu ilmu yang bermanfaat dan apa ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam sekian banyak penjelasan Rasulullah menyebutkannya. Wa idza raja'ta kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, jika engkau merujuk kepada kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih yang ditulis al-Imam Ibnu Abdul Barr atau yang lainnya, arafta hadza, maka engkau akan mengetahui hal ini. Naam. Kemudian Asy-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab melanjutkan, thumma sara hadha aghrabul asya wa sara al ilmu wal fiqhu huwa al bid'u wal dalalat. Ternyata kemudian jadilah hal ini menjadi perkara yang paling aneh atau paling asing. Jadilah ilmu dan fiqih, ilmu dan fiqih, keadaannya menjadi sesuatu yang paling aneh atau paling asing. Bagaimana bentuknya? Manusia memandang huwal bid'u wad dalalat, bahwa itulah kebid'ahan dan kesesatan. Kata Syekh Al-Fauzan, sara al-ilmu wal fiqhu inda ba'dil mutaakhirin, jadilah ilmu dan fiqih di sisi sebagian al-mutaakhirin, orang-orang belakang di zaman kita ini, huwal bid'ah wad dalalat, dia adalah kebid'ahan dan kesesatan. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Terjadinya salah persepsi terjadinya salah pandang dan salah penilaian yang seperti ini? Li'annahum taraku al-ilma sahih. Karena mereka telah meninggalkan ilmu yang benar, yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggalkan itu semua. Tidak mau menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Tidak mau belajar Quran dengan makna-maknanya. Tidak mau belajar Quran dengan tafsir-tafsirnya. Tidak mau belajar hadis dengan ma'ani dan syarah-syarahnya. Tinggalkan oleh mereka. Sehingga pada akhirnya barakallahu fikum, jadilah ilmu itu menurut mereka adalah qala fulan wa qala fulan. Berkata si fulan, kalau menurut si fulan demikian, menurut profesor ini maka demikian, sebatas wah luar biasa. Tidak ada ucapan qala Allah wa la qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sama sekali. Mereka hanya disebutkan dengan al-qil wal qal. Katanya dan katanya, menurut penelitian si ini begini, menurut na'am barakallahu fikum penjelasan tokoh fulan demikian. Padahal ini yang dibicarakan urusan agama, bukan urusan bagaimana na'am barakallahu fikum mendapatkan hasil yang terbaik dalam masalah operasi bagi orang yang melahirkan, bukan urusan kedokteran. Bagaimana bisa menjadikan sebuah bangunan kokoh jika lebih dari 10 tingkat, ini bukan urusan barakallahu fikum bangunan lah, berbicara tentang agama. Naam. Justru yang dianggap ilmu adalah berkata si fulan, berkata si alan, wa hikayat dan berbagai macam cerita-cerita yang enggak jelas. Kata beliau, kaqaulihim, seperti ucapan mereka, innal qabr al fulani yanfa'u min kada. Ucapan mereka, kata Syekh, bahwa mereka memang tidak dibangun di atas ilmu, tetapi cuma katanya dan katanya. Ada sebagian orang bercerita bahwa sesungguhnya kuburan si fulan ini itu bermanfaat untuk perkara ini. Kalau datang ke kuburan si ini, si A, maka untuk urusan melariskan dagangan, nah disinilah tempatnya. Wa innal buq'atal fulaniyah ra'a fiha fulanun fil manam kada. Dan bahwasanya pekuburan di daerah ini ada katanya si fulan itu yang melihat dalam mimpinya bahwa di daerah kuburan tersebut dilingkupi oleh cahaya terang benderang, padahal yang lainnya juga banyak kuburan gelap gulita. Berarti kuburan yang paling baik dan yang paling banyak manfaat yang bisa didapat darinya di bagian sana. Maka kita pergi ke sana. Sebatas ini ilmu yang ada pada mereka barakallahu fikum. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kata Syekh, hadza ilmu haula. Inilah ilmu mereka, ini seperti ini. Naam. Atau mereka mencari hadis-hadis yang maudhu yang sudah dikubur dan ditanam oleh para ulama. Ketika mereka sudah mencari dan mendapatkannya, sementara para ulama telah menguburkannya dan telah menjelaskan bahwa itu adalah hadis yang makdzubah, yang didustakan atas nama Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata engkau mendapati ahli khurafat tersebut menjadikannya sebagai hadis yang sahih. Kemudian mereka menghias-hiasinya dengan sanad. Naam, yang tadinya tidak ada sanadnya, akhirnya diberikan sanad yang sanadnya luar biasa dari para ulama thiqat. Naam, para ulama thiqat yang sekiranya Imamul Bukhari rahimahullah ditanya tentang sanad itu, beliau akan mengernyitkan dahi. Ini dari mana kok bisa ketemu antara fulan ini dengan yang meriwayatkan di atasnya? Padahal masa jarak antara keduanya adalah 300 tahun. Bagaimana bisa ketemu? Atau terkadang mereka menyebutkan sanad yang justru terbalik. Sebagaimana tuduhan sebagian orang-orang yang benci kepada dakwatus salafiyah, saking mereka terus berupaya menggencarkan istilah wahabi-wahabi kepada ahlus sunnah, mereka menyatakan bahwa sesungguhnya Ibnu Taimiyah itu adalah seorang wahabi. Wahabi maknanya apa? Ibnu Taimiyah pengikut al-imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Padahal Ibnu Taimiyah telah meninggal tahun 700-an, al-imam Muhammad baru lahir tahun 1115 Hijriah. Ya barakallahu fikum. Tayyib naktafi bihadal miqdar. Nuwasil insyaallah fi darsina al-ati. Insyaallah kita akan memasuki pada al-aslul khamis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan Allah jalla wa ala menjadikan apa yang kita lakukan ini bagian dari amal saleh yang akan memberatkan amal kebaikan kita di yaumul qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.